Baik, sebelum acara pengajian ada, mari kita biasakan untuk kita berzikir. Ada di tangan ibu-ibu ada nama Al-Wiridul Fatih. Wirid itu banyak, apa saja boleh dibaca. Boleh waratibul haddad, boleh waratibul attas, hizbul bahar, macam-macam wirid-wirid. Dan wiridnya para ulama-ulama itu semua adalah diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikirnya Rasulullah amat banyak dan teramat banyak. Teramat banyak. Susah. Tidak akan mampu kita untuk bisa mengamalkan semuanya. Akan tapi paling tidak kita ngambil sekelumit agar digolongkan kita itu sebagai orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zikir setelah sholat jangan lupa. Zikir di luar sholat, ini adalah zikir di luar sholat. Kalau zikir setelah sholat umum, istighfar, tasbih, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar dan seterusnya, lalu berdoa. Ini zikir di luar sholat. Dan mungkin kita sarai sedikit dan jadikan itu kebacaan setiap hari. Kalau kita baca cuma 7 menit dan itu insya Allah sudah hafal semuanya. Dan kita bisa baca setiap malam habis tahajudan atau setiap hari habis maghrib. Intinya kita harus punya wirid. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak punya wirid. Wirid itu penjaga. Wirid itu adalah satu kekuatan. Jadi kalau orang punya wirid ada kekuatan keimanan, kekuatan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca kapan saja. Hendak bepergian sepanjang perjalanan paling tidak sekali membaca itu. Semoga Allah memberikan keselamatan. 7 menit, 10 menit paling lama. Yang pertama itu adalah kita baca Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya kita tidak lupa dengan Rasulullah, sahabat dan keluarganya. Itu baca Al-Fatihah setelah itu. Kemudian setelah itu kita baca Fatihah kepada para kekasih-kekasih Allah dari para wali-wali Allah. Kemudian dari para guru-guru mulia kita yang telah meninggal dunia. Orang tua yang telah meninggal dunia, itu Fatihah yang bagian kedua. Jangan sampai kita lupa, maksudnya mengirim doa untuk beliau-beliau. Siapapun kita sebut nanti, titik-titiknya sebut mbah kita. Dan itu perlu kita sambung kepada orang tua yang telah meninggal dunia, tanda bakti kita yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baktinya seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yang pertama adalah memperbanyak doa. Banyak doa. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah mendoakan Fatihah kepada orang yang guru-guru kita. Sebab berkahnya ilmu adalah di saat kita tidak lupa dengan guru. Setiap saat kita mengingat guru, mau membaca bukunya kita ingat guru, habis sholat kita ingat guru. Imam Ahmad bin Hanbal itu berkata, muridnya Imam Syafi'i beliau. Beliau berkata, semenjak aku kenal guruku Imam Syafi'i, aku tidak pernah melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku berdoa untuk guruku Allah. Tanda keberkahan ilmu itu mudahnya seorang murid untuk mendoakan gurunya. Dan di saat seorang murid mendoakan gurunya, keberkahan ilmu akan diberikan oleh Allah. Dan malaikat mendoakan walaka bimithlin, engkau akan mendapatkan sama seperti yang kau panjatkan, kau mohonkan kepada Allah untuk gurumu. Guru-guru mulia, kita sebut guru-guru kami, nanti ada Habibullah Baharun, guru-guru. Ibu-ibu semua kita sambungkan dengan guru-guru kita semuanya. Yang guru kita sambung kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca Fatihah, ada istighfar yang kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk satu majlis kecuali beliau beristighfar 70 kali dalam riwayat. Jadi Nabi banyak istighfar. Nabi yang tidak punya dosa, masya Allah, istighfarnya sebanyak itu. Kita ini banyak dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Nabi yang enggak punya dosa seperti orang banyak dosa, istighfar terus. Makanya kita mulai dengan istighfar. Dikatakan oleh Imam Haddad, kalau kita ingin masuk, kalau kita ingin melakukan perjalanan menuju kepada Allah, cari ridha Allah, wilayah pertama yang kita masuki adalah wilayah tobat. Kita akan menuju zat yang maha suci untuk memohon, maka hendaknya kita juga mensucikan diri dengan beristighfar. Maka itu istighfar di talaf yang pertama. Minimal ya, terserah berapa, atau 100 kali, atau berapa, 70 kali. Kemudian setelah itu istighfar untuk orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimina jami'a. Ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku dan juga orang Islam semuanya. Ini tanda kita ingat kepada orang tua. Jangan istighfar untuk diri sendiri saja. Kemudian setelah itu apa? Membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang pernah kita baca di saat kita melakukan salat. Karena salawat itu adalah Rasulullah langsung yang mengajarkannya. Semua salawat adalah baik. Yang selama ini kita dengar salawat nariyah, salawat tibil kulub, salawat-salawat, itu semua adalah baik-baik. Akan tapi ketahuilah, sebaik-baik salawat adalah salawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kita hadirkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Kemudian berikutnya adalah salat Fatih. Itu salawat yang kami tekuni, yang kami buat sesuai dengan hajat kami waktu itu. Karena kami ingin memulai dakwah, ingin dibukakan oleh Allah. Bukan saja dibuka pintu keberhasilan dunia, akan tapi kita ingin dibukakan pintu keberhasilan di akhirat. Maka diambillah nama Nabi Al-Bashir wa Nadir, namanya salawat Fatih. Allahumma salli wa sallim, ya Allah bersalawatlah dan limpahkan kesejahteraan, keselamatan, keselamatanmu ya Allah ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Al-Bashir wa Nadir, itu adalah gelar juru dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bashir yang datang selalu memberikan kabar gembira, memacu orang untuk bisa bersemangat ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan di surga. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, indah, indah, indah. Pun demikian di saat ada yang mulai kendor, dicambuk dengan An-Nadhir, Nabi juga yang memberikan peringatan, awas ada alam barzah, awas ada neraka dan seterusnya. Al-Bashir wa-Nadhir, Alladhi yang tanfatihu akan terbuka bihi, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbabul Khairi, segala pintu kebaikan. Dan memang segala pintu kebaikan hanya bisa dibuka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebaikan hakiki yang bisa dibuka kecuali dengan pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sampai kepada Allah harus melalui pintu Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Cinta kepada Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Watan khaliku, dan akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad abwabu syarri, segala pintu kejahatan. Wa ala ali, dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada keluarga Nabi, al-adhar yang telah disucikan oleh Allah, wa ashabil akhyari, dan sahabat-sahabat pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca istighfarnya lagi. Allah, kita harus banyak istighfar. Setiap saat banyak dosa mata kita kadang, Allah, hati kita kadang pikiran yang tidak benar. Maka baca istighfarnya Sayyidina Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, disebutkan dalam Al-Qur'an. Sayyidina Yunus alaihissalam, di saat beliau berada di dalam kegelapan malam, di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya perut ikan, Sayyidina Yunus di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, saat itu mengadu kepada Allah dengan aduan ini, La ilaha illa anta subhanak, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang maha suci. Ini sungguh aku kuntu minal zalimin, telah zalim. Tadi siang aku melihat yang haram ya Allah, saya zalim banyak ya Allah, saya melakukan dosa. Penyesalan sebetulnya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, aku zalim kepada diriku ya Allah. Aku tidak mampu masuk api neraka, tapi aku melakukan haram seolah-olah aku nantang masuk neraka. Ingat, sadar itu. Dan doa ini termasuk menjadi sebab dibuka segala pintu kebaikan. Sayyidina Yunus alaihissalam yang berada di dalam kegelapan, dalam kegelapan, dalam kegelapan, memanjatkan doa tersebut, akhirnya diangkat oleh Allah, dilepaskan dari kegelapan dan kegelapan dan kegelapan. Maka dijelaskan oleh para ulama, siapapun yang dirundung kegelapan, macam-macam, mungkin anak begini, anak sakit, istri cerewet, tetangga, macam-macam, rezeki sempit, banyaklah mengadu kepada Allah di tengah malam dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, secukupnya, sebanyak-banyaknya, semampunya. Maka itu akan menjadi sebab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dibukanya Sayyidina Yunus, Yunus dari kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, diangkat ke daratan. Selamatlah Sayyidina Yunus alaihissalam. Setelah itu baca a'udzu kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu doa diajarkan Nabi untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang berbahaya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Berlindung dengan kalimat Allah dari segala bentuk ketidakbaikan, sesuatu yang membahayakan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan ular berbisa. Allah menciptakan duri yang bisa menusuk. Allah menciptakan macam-macam. Akan tapi dengan doa, ngadu kepada Allah dengan doa ini, menjadi sebab kita akan dijauhkan dari segala yang sesuatu yang membahayakan tersebut. Sampai di saat orang dikabul doanya dengan doa ini, kalau seandainya ada orang mau meracuninya, maka dia tidak akan bisa meracuninya. Mungkin gelasnya pecah, atau dia dialihkan oleh Allah, atau macam-macam. Itu namanya doa untuk perlindungan. Termasuk jangan ragu lagi dengan gangguan yang namanya jin atau tukang sihir dan seterusnya. Makanya sungguh sangat heran jika ada ustaz masih takut dengan tukang sihir. Ustaz apa itu? Ada ustaz bingung takut sama tukang sihir. Ustaz takut sama tukang sihir kayak enggak punya audu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai itu semuanya, coba. Ini resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Jangan ragu setelah itu. Jangan percaya memang ada namanya sihir, ada. Sihir ada disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam qul a'udzu qul a'udzu bi falaqi min syarri ma khalaq min syarri wal. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasid. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatsat itu adalah wanita-wanita penyihir yang meniupkan sihirnya di benang-benang yang telah dibenang-benang atau yang diikat ikatan-ikatan itu dikirimkan untuk menyantet orang. Ada disebutkan. Akan tapi itu hanya berlaku bagi orang yang tidak sambung dengan doa-doa tersebut. Kalau sudah punya doa ini, sudah jangan khawatir lagi. Yakin sudah. Enggak ada rumah hantu. Kalau ada di Bandung ada rumah hantu yang murah dijual, biar kita beli nanti. Kita bacain doa itu kan. Ada orang aneh-aneh, kita enggak tahu. Kadang-kadang kiai masih bingung takut kena santet. Kiai takut kena santet, ustaz takut kena santet. Kalau sudah serius bacanya, kenal bacaan Rasulullah, tidak akan. Kalau pun terkena tidak akan banyak pengaruh kepadanya. Mungkin kaget sesaat. Rasulullah kena sihir. Tapi sihir yang tidak mempengaruhi wahyu. Sihir tidak mempengaruhi hati Nabi. Sihir yang tidak mempengaruhi akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sesaat terkena. Mungkin seorang kaya akan, tapi kalau sudah punya bacaan ini, dia akan kembali itu sihir, tidak akan berguna lagi. Ya, maka jangan ragu setelah itu. Enggak usah percaya anakku kecil kena apa, enggak usah. Ada apa ini? Ada bunga-bunga ditabur di rumah kita. Ya biar wangi gitu saja sudah. Karena kita sudah banyak punya doa kok masih ragu. Bismillahirrahmanirrahim. La yudurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasallam. Lanjutannya bismillah dengan nama Allah. La yudurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasallam. Bismillah dengan nama Allah la yudurru, tidak akan berbahaya. Apapun yang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmihi dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Tidak ada yang dari langit dan bumi yang membahayakan. Termasuk dihimbau kita kalau kita di negeri asing yang kita baru kenal, takut ada orang meracuni kita atau apa. Baca doa ini, insyaallah akan dihindarkan oleh Allah daripada gangguan-gangguan tersebut. Ini diajarkan oleh Nabi agar seorang mukmin itu yakin, tidak pernah ragu dan tidak pernah takut. Sambung kepada Allah. Setelah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Namanya al-baqiyatus salihah disebutkan. Nabi ini digelari oleh Rasulullah dengan taman surga, tanaman surga. Tanaman surga. Jadi tanaman surga. Jadi kalau orang banyak baca ini berarti dia bercocok tanam di surga. Maka dia akan memetik buah surga nanti. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wala hawla wala quwwata alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, la ilaha illallah Allah akbar, tidak ada tuhan selain Allah yang maha agung. Itu kita baca doa itu. Kemudian kita baca qul huwallah 3 kali. Kita perlu mencara itu agar kita ada keyakinan. Apa? Qul huwallah 3 kali. Imam Bukhari meriwayatkan fadhail Quran membaca qul huwallah 3 kali itu keutamanya luar biasa. Di antaranya apa? Seperti mendapatkan keutamaan membaca Al-Qur'an utuh. Tapi jangan disalahpahami seperti sebagian orang, kalau begitu saya enggak usah baca Quran deh, cukup qul huwallah 3 kali begitu kan. Artinya kapan orang membaca ini, dia Allah akan beri pahala seperti orang baca Al-Quran utuh. Kemurahan Allah. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca itu. Qul wallah 3 kali. Setelah itu baca Qul a'udzu bir falaq. Sama Qul a'udzu bin nas. Juga disebutkan dalam Fadhail Quran, Imam Bukhari meriwayatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hendak tidur dan tolong diamalkan. Ini riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau tidur membaca Qul a'udzu bir falaq dengan Qul a'udzu bin nas. Kemudian beliau meniupkan di tangan beliau sendiri. Setelah ditiupkan di tangan, diusapkan di wajah dan badannya semampunya. Dilakukan Rasul dan itu bukan bid'ah, karena Nabi melakukannya. Agar kita terhindar dari segala yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita tidur, subhanallah, kita tidak tahu siapa yang akan berbuat jahat kepada kita. Dari yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dari yang berakal dan tidak berakal, termasuk kalajengking, ular dan seterusnya. Kita tidak ngerti kalau sudah tidur. Kalau kita masih melek ada kalajengking dekat, kita diam saja. Coba kalau kita lagi tidur kalajengking mungkin malah kita pegang. Tapi ingat, kita minta perlindungan dari Allah. Ini tolong diamalkan kalau tidak tidur. Setelah itu sudahlah, yang namanya jin, demit, gendruwo segala macam sudah dapat kita. Asantet segala macam sudah tidak masuk. Saya baca ini. Baca Qulullah. Dan juga dalam riwayat lain, di luar Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Nasa'i meriwayatkan, Nabi membacakan untuk cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husain. Maka hendaknya kita pun juga membacakan untuk anak-anak kita. Dan setelah itu jangan percaya dengan kata dukun, itu ada ininya. Anakmu diikuti oleh ini, yang diikuti apa? Diikuti malaikat mungkar, ar-raqib atib. Jangan percaya dengan aneh-aneh lagi sudah. Kalaupun ada yang mau jahat, enggak jadi. Anak kita bacakan, kalau mendak tidur sudah selesai, jangan takut telah. Ini ada pendidikan dari Nabi yang permasalahannya itu kita itu kurang yakin. Na'udzubillah. Seorang yang beriman lebih percaya dengan petunjuk tukang pijit, katanya, aduh bu, ini nangis terus karena diikuti oleh ini tukang dukun pijit, biasanya aneh-aneh ceritanya macam-macam. Biar sering ke situ nanti, biar datang lagi. Kalau nangis, orang nangis sakit, diceritain macam-macam ini. Ya, seorang anak dibilang, aduh, seorang dukun, namanya dukun. Bayi itu gak bisa nyusu. Dan susunya, mohon maaf, sang ibu tersebut sering sakit. Kata dukun apa? Kata dukun pijit, anu, diminum susunya, direbut sama, diminum sama yang tidak terlihat. Sudah. Jangan urusan sama dukun kayak begitu. Aneh-aneh. Ada itu semuanya apa? Dan ternyata apa? Setelah beberapa waktu terbukti ada kanker di sini. Memang orang kena kanker, sakitnya karena kanker ya. Jadi bukan karena diminum sama jin. Ini memang keyakinan macam-macam itu di kampung itu aneh-aneh. Ya, sudahlah. Kalau sudah baca ini, yakin sudah. Ini pertolongan dari Allah akan berikan kepada kita. Jadi ditiup tangan kita untuk anak kita. Setelah itu kita tidur enak, anak kita tidur enak. Aman, tidak ada santet, tidak ada ini, tidak ada gangguan jin, tidak ada ini. Subhanallah. Kalau kita tidak bisa, kita pesan kepada suami atau istri atau siapapun menjaga anak kita. Bacain itu semuanya dan terjaga nanti Allah. Baik, setelah itu kita baca Alhamdulillah surat Al-Fatihah. Qul wallah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Fatihah. Fatihah dan amanar rasulu bima uzila ilaihi birrabbi wal mu'minun. Ayat surat Al-Fatihah dan pungkasan Al-Baqarah. Amanah Rasul itu pungkasan Al-Baqarah. Itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Yang saat itu Rasulullah duduk-duduk, tiba-tiba pintu langit kebuka. Datang malaikat. Dan malaikat itu berikan kabar, ya Muhammad, abshir bi nuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablika. Wahai Muhammad, bergembiralah, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang Allah berikan kepadamu, dan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun dari Nabi terdahulu. Nabi penasaran, mahuma, apa dua cahaya itu? Dijawab oleh malaikat, Fatihatul Kitabi wa Khawatimul Baqarati, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha, kau tidak membaca satu huruf saja wahai Muhammad, illa wa utita, kecuali menjadi sebab di kabul doamu. Jadi menjadi sebab kabul doa itu baca surat Al-Fatihah dan bungkasan surat Al-Baqarah. Sebagian memulai bungkasan surat Al-Baqarah bukan dari amanah Rasul, tapi dari wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Sebagian memulai dari amanah Rasul, semuanya tidak salah. Kenapa? Khawatim. Bungkasan surat Al-Baqarah. Dan itu menjadi sebab dikabul doa kita. Maka dari itu lihat, kita sering dengar para kiai, para ulama, para habaib, kalau berdoa itu tiba-tiba langsung bilang Al-Fatihah. Karena apa? Agar dikabul doa kita. Cuman ada orang yang gak ngerti, katanya bid'ah dan sebagainya. Ada di Cirebon, subhanallah. Semoga Allah mengampuni karena ketidakmengertiannya. Memang dia paling senang mengucapkan kalimat bid'ah, bid'ah, bid'ah. Mengkritisi para ulama-ulama kita ini. Apa itu? Tetap doa kok pakai Al-Fatihah, Fatihah. Memang Al-Quran hanya Fatihah saja. Kenapa tidak sekalian Al-Baqarah saja? Karena kebodohan dia. Memang Al-Fatihah kan diajarkan oleh Nabi. Jadi kadang-kadang dengan hawa nafsu, kalau sudah pekerjaannya orang-orang yang ahli zikir ini bilang bid'ah semuanya, tidak. Jadi kita baca Al-Fatihah itu adalah menjadi sebab dikabul doa. Sehingga tidak jarang orang kalau mengenal, ya Allah semoga dikasih rezeki, kasih ini, Al-Fatihah, benar. Itu cara doa yang benar. Diajarkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja insyaallah. Kemudian setelah itu ya arhamar rahimin tarhum, minta agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita dengan baca ya arhamar rahimin, itu saja.